sebentar saja bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana baiknya untuk berdua. Setelah kuputuskan kembali ku pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi, kau telah jauh berubah. Apakah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, yeah. Biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Cobalah kau ingat kembali masa masa indah denganku, dan jujur apakah semua kini sudah terlambat, ataukah kau sudah temukan yang baru? Kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, yeah. Biar kau tahu betapa